Performance by DJ Opus Remix. Oh,

Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Oh, abang tahukah yang adik rasakan? Pertemuan kita yang telah lama dirindukan. Kita lama lelahnya selalu terkaya. Selamat Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus in dance. Gue mah gitu orangnya. DJ Opus Remix. Oh, abang tahukah yang adik rasakan? Pertemuan kita yang telah lama dirindukan. Kita lama adik selalu terayang. Semua menyebabkan cepat dipandang. Ada nama di alam di sana bekerja, mencari modal untuk pernikahan kita. Karena lamanya cinta kita bercerita. Semoga dipermudah Allah Maha Kuasa. DJ Opus Remix.